tiada lagi terhibur

biarlah ku derita sendiri. Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri. Kau pergi dan bawahnya. Mawar berganti lamoyan, melati kini berdahinya. Tapi peace. hadapi dunia ini. Fitnah dan dengki selalu kan mengiringi. Tetapkanlah hati kasih. Tabahkanlah dirimu kasih, menempuh hidup ini. Jangan kau bersedih, jangan berputus asa. Daku pergi dari sisimu sayang, ku pergi jauh darimu untuk menempuh hidupku. doamu yang selalu ku nanti sampai kita jumpa lagi. Apakah arti hidupmu? sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka, masih ku ingat kala kita terdapat kisah yang sedih dari seseorang gadis kehilangan kekasihnya. Kekasih telah pergi menghadap yang bukan untuk semata saja, tapi untuk selamanya. Digoreskan perasaan hati, yang penuh dengan dosa, apakah harus terjadi si gadis yang malang. Love. karena kau sebagai berita yang menyinari. Di dalam hati, oh sedih.

tak ada tinggallah, tinggal kasihku. Jangan kau pikirkan aku yang dapat.